Man nadhara, barang siapa yang terlanjur bernadar karena tadi enggak tahu hukumnya atau memang terkadang untuk mendorong kesemangatan, an yuti Allah, dalam rangka untuk mentaati Allah, nadhar untuk sholat, nadhar untuk puasa, nadhar untuk haji, nadhar untuk sedekah, nadhar untuk infak, nadhar untuk berbuat baik, fal yuti'hu, maka hendaklah dia mentaati nadhar tersebut dan dia mentaati Allah dengan nadharnya, tunaikan. Ini pujian. Wa man nadhara, dan barang siapa yang bernadhar, kata beliau, an ya'si Allah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Seperti tadi beli khamar, beli minuman keras, nadar pengen zina, nadar pengen sekian dan sekian, fala ya'si, maka jangan engkau maksiati Allah. Abaikan nadarmu dan jangan ditunaikan. Ini termasuk daripada nadar yang syirik. Apa? Seandainya nadar tadi adalah diperuntukkan untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifatnya ketaatan. Tapi maka tidak boleh ditunaikan. Dan hukum di dalam apa menempati nadar, ini hukumnya wajib. Menempati nadar hukumnya wajib. Kalau dia tidak bisa, maka beralih kepada dendanya atau kafarahnya, yaitu dia puasa 3 hari berturut-turut atau dia memberi makan 10 orang fakir yang mengenyangkan. Ini kafarah nadar atau sumpah. Qala rahimahullahu taala, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab yang berikutnya, termasuk daripada kesyirikan minta tolong, minta perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada misalkan apa namanya buyut desa. Ini terjadi khusus misalkan di Jogja, kita saksikan di sana ketika terjadi musibah berantai, yang gempanya, yang tsunaminya, yang berbagai macam apa namanya musibah, apa yang mereka na'am yakini, mereka meyakini bahwasannya ini adalah apa yang sudah dikabarkan oleh Sultan Hamangkubuwono katanya. Sehingga ketika terjadi musibah itu, mereka bukannya ke masjid, mereka mendatangi apa kerajaannya atau mendatangi apa namanya tempat-tempat keramat tersebut, apa untuk berlindung diri. Ya, dia sangka ya apa yang mereka yakini dari tetua atau penguasa tanah tersebut adalah itu tadi, tetua mereka, apa raja mereka. Dan ini kalau kita tanyakan masing-masing penduduk, khususnya yang generasi tua, orang-orang Jogja, mereka akan mengatakan seperti itu. Gempa ini sudah dikabarkan dulu oleh Sultan Hamangkubuwono kesekian. Ya, kalau kita pengen selamat maka datangi. Kalau dalam musibah ke rumahnya, maka sebagian mereka macam-macam dalam menanggapi musibah dari Allah ini. Sebagian mereka mengalungkan janur kuning, sebagian mereka mencari bambu kuning kemudian diikatkan di tangan, ya, untuk tolak bala katanya. Siapa yang perintah? Sultan Hamangkubuwono yang perintah. Ini akidah dari mana? Ya, akidah yang ditanamkan oleh para kuhan, para dukun. Apa hubungannya apa musibah? Apa hubungannya gempa dengan apa namanya bambu? Apa hubungannya gempa dengan janur kuning? Ya, enggak ada hubungannya. Seberapa banyak pun kita tanam janur kuning di rumah, kalau gempa hancur. Enggak ada hubungannya. Baik, maka di sini kita luruskan akidah kaum muslimin bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Bisa menggugurkan keislaman dia. Beliau mengatakan wa qaulullah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi, dan sungguhnya dulu ada orang laki-laki apa namanya sekumpulan kaum dari manusia. Ya'udzuna bi rijalin minal jinni, mereka meminta perlindungan dari kelompok-kelompok jin. Fazaduhum rohaqa, maka tidaklah jin tadi menambahkan kepada sekelompok laki-laki ini kecuali bertambah kesengsaraannya. Ya, jadi kalau kita datang ke dukun sudah sengsara, dibikin sengsara. Ya, sudah anggota keluarga kita terkena musibah, ditambah lagi dipencet musibahnya. Kamu harus mencari kambing yang semuanya putih, buntutnya hitam. Mau cari kemana? Ya, kalau tidak maka bayar maharnya saja sekian juta. Ya, kalau tidak cari ayam yang semuanya hitam, ya buntutnya putih satu, bulunya yang putih, enggak akan dapat. sudah apa namanya pengennya berniat untuk cari pelindungan dari rasa sakit, ternyata malah dimasukkan ke dalam kejelekan yang lebih parah daripada itu. Dan ini kerjaannya para kuhan, karena kuhan adalah bala tentaranya iblis, para dukun. Ini bala tentaranya iblis. Jadi jangan sampai diri kita terjatuh ke dalam perkara ini. Cukup Allah SWT sebagai penolong kita, ya, dan orang-orang yang berilmu sebagai tempat kembali kita. Bagaimana saya punya masalah, apa hukumnya dalam Islam, bagaimana tuntunan Islam, ya, dan meyakini hal itu akan bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita datang kepada orang-orang yang agamanya saja tidak tahu, cara sholatnya tidak benar, dukun, tidak pernah sholat, ya, mungkin wudhunya saja tidak betul. Kita tanya, kita tanyai dan kita ziarahi, apa istimewanya mereka. Kecuali kalau dia seorang yang masya Allah agamanya bagus, ilmu agamanya bagus, kita datangi dalam rangka bukan karena kita minta sesuatu, tapi kita minta ilmunya, bagaimana caranya ini, bagaimana hukumnya ini. Oh, iya. Ternyata ada orang-orang terdahulu yang demikian, dikisahkan pula dalam Al-Quran. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia mendatangi sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Jadi musuhnya kita, ya, itu bukan jin. Jin itu bukan musuh kita. Setan bukan, dalam artian bukan sesuatu yang membahayakan kita. Justru kita, ya, jadikan mereka sebagai musuh. Bukan kita takuti. Ya, setan kalau kita takuti tambah senang. Ya, setan kalau kita takuti tambah senang. Jadi yang menghantui kita itu bukan hantu-hantu dari jenis setan dan dari jenis apa? Dari jenis jin, tetapi yang menghantui kita adalah maksiat dan dosa kita. Setan enggak ada, pocong itu enggak ada, hantu enggak ada, semua itu jelmaan dari jin. Ya. Baik. Jadi setan kita itu bukan setan dari jin, tapi setan kita itu maksiat. Setan kita adalah maksiat. Kapan kita maksiat, kita berarti sudah kalah dan terganggu oleh setan. Adapun setan yang mungkin kalau dulu, ya, kita masih kecil, ditakut-takuti, wah nanti ada gendruwo, nanti ada kepala jalan sendiri. Kalau ada sekarang, tangkap kepalanya. Ya, tangkap. Enggak usah takut. Itu hanya sekedar film, kalaupun iya. Apa dari sini, ya, sampai tua ini pernah diperlihatkan jin, bentuk jin, bentuk setan? Setan itu enggak punya bentuk. Ya. Mereka bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat mereka. Oh, iya. Jadi jangan takut dengan apa namanya? Karena biasanya orang itu takut karena mungkin ada bayangan. Mungkin karena sering melihat film, jadi korban film. Ada sedikit resek, waduh. Ingat, yang diingat tuh film. Wah, nanti ada putih-putih berambut. Padahal itu yang dilihat film tadi, kenyataannya belum tentu ada. Karena sering melihat film, jadi ketika, waduh, Pak, klip keadaan itu plastik. Waduh, dia langsung teringat ketika dia melihat film. Wah, ini kayaknya kepala jalan sendiri. Padahal yang dia lihat tadi bayangannya di film tadi. Nah, ini. Makanya karena itu banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Umar. Umar itu kalau berjalan, setan minggir. Ini Umar. Jangan justru kita pengen berjalan dan kita yang minggir. Ya, kalau kita benar, kita yang berjalan, setan yang minggir. Bukan kita malah minggir ngindari mereka, ya. Maka tanamkan kepada anak-anak kita, setan itu enggak ada. Maksudnya apa? Jangan sampai anak kita takut kepada, ya, seperti ini. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dan kita tanamkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluk seperti ini, karena mereka juga ciptaan manusia. Kalau kita takut kepada mereka, kita minta tolong saja kita disengsarakan, apalagi kita takut kepada mereka, tambah disengsarakan. An Haulah binti Hakim, seorang wanita, Haulah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang turun pada sebuah tempat. Nah, ini doanya kaum muslimin. Terkadang memang, ya, terkadang kita tidak menafikan rumah yang tidak pernah dihuni itu memang dihuni oleh setan, ya. Tetapi bukan hantu bergentayangan, bukan arwah gentayangan, enggak ada arwah gentayangan. Kalau ada arwah gentayangan, betapa enaknya nanti. Ya, sudah kita maksiat sudah. Maksiat jadi rampok, jadi zina, mencuri. Ya, ketika pengen mati, jangan mati dulu, kita bunuh diri. Karena arwah kita gentayangan. Enggak akan diadab di kubur. Sedangkan apa? orang yang dikubur nanti akan diadab di kuburnya. Lah kalau arwah kita gentayangan, enak bisa terbang ke sana, terbang ke sini, hingga di pohon. Ya, padahal dia tukang maksiat. Sudah mati masih apa enak? Ya. Bisa ngelihat apa namanya? Apa yang dia inginkan? Masuk ke hotel, tidur di hotel. Yang enggak punya mobil bisa langsung nyetir mobil sendiri. Enggak ada arwah gentayangan. Orang itu kalau sudah mati, mati. Arwahnya dipegang oleh Allah. Bertanggung jawab apa yang dia taib lakukan di dunia ini. Jadi tidak ada istilah si manis jembatan Ancol. Ya, ini istilah-istilahnya para kadzabun, orang-orang pendusta. Ya, kemudian apa gendruwo? Di pohon itu ada penunggunya, kalau malam muncul ya bunga api. Nah, ini termasuk apa nama cerita-cerita dongeng dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kebenaran cerita tersebut, hanya untuk menakut-nakuti. Maka di sini apa namanya? Diajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat mulia dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, barang siapa yang singgah pada sebuah tempat yang belum pernah dia huni, atau dia beli rumah yang tidak dihuni sekian tahun. Nah, kalau mungkin kita ini orang awam, mungkin akan mendatangkan di situ setiap hari yasinan, sesajen, bah tolong apa nah sekian jangan ganggu rumah ini. Tiap hari mungkin keluarkan nasi tumpeng, nasi ini, nasi itu, tanya ke juru kuncinya, kamu harus nyembelih kambing di sini, nyembelih kambing, kamu besok harus nyembelih sapi, habis-habisan. Tetapi Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang turun dan singgah pada sebuah tempat, baik itu dihuni oleh manusia atau tidak, maka adalah dia mengatakan apa? Faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir yang sangat ampuh dan sakti, kalau kita mau bahasa-bahasanya dukun ya. Ya, padahal kita enggak bisa kiaskan zikir dengan lafadznya dukun, tapi apa? Zikir ini ampuh dan sakti. Ini menggunakan bahasa mereka. Ya, zikir yang sangat dianjurkan dan akan bisa melindungi orang tersebut sampai datangnya dia, sampai dia pergi dari rumah, dari tempat itu. Apa artinya a'udzu bikalimatillah? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Lam yadhurruhu syai'un, tidak akan membahayakan orang tersebut, hatta yarhal min manjili, dari sampai dia pergi dari tempat tadi. Demikian juga kalau kita tadi beli rumah yang misalkan ya syukur-syukur ada tanah yang luas, tanah ini angker dijual murah. Nah, ini tawarkan ke kita, nanti kita bikin kapling. Ya, masuk ke dalam sana, dalam-dalam sana yang mungkin desa-desa yang mungkin belum terjamah, ada mungkin suatu penduduk yang menganggap ada tanah angker, nanti kita beli. Baik. Cukup. Seorang muslim diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini zikir yang sangat pendek, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kalau kita tidak hafal, cukup membaca Falak 3 kali, Anas 3 kali, bismillah. Ini termasuk doa perlindungan, ta'awud. Ya, ta'awudat, ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan-kejelekan makhluknya. Baik, ini termasuk daripada bab yang berikutnya, bahwasanya meminta tolong pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah, dia minta tolong kepada selain Allah, maka itu termasuk daripada kesyirikan yang diharamkan dalam dinul Islam, dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.